Udah dihafal semua di kalangan anak muda, itu betul-betul viral sekarang. Makasih lagi, saya sebagai pimpinan daerah betul-betul mengapresiasi hanya mengadakan kegiatan yang pasti sangat bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang paling semangat masih berstatus jomblo stabil. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi down, kalau kita lagi drop, kalau kita lagi patah hati, kalau kita lagi galau berat, maka istainu bisabri wassalah. Seperti kan malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia, lalu Allah bertanya kepada hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, apakah kalian punya masalah? Sini aku selesaikan masalah kamu. Wahai hamba-hambaku, apakah kalian punya dosa? Sini aku ampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.